jika ku bukan orangnya, jangan pernah katakan sayang dan cinta. Let me be the one, let me be the one, let me be the one. Pesan cinta yang kau beri, karangan bunga indah ini, hatiku pun bertanya-tanya. Oh, ku tahu kau tak bisa, katakan yang jika ku bukan orangnya, jangan beri aku harapan itu yang ku mau. Jika ku bukan orangnya, jangan pernah katakan sayang dan cinta. Let me be the one, let me be the one, let me be the one, one. Jika ku bukan orangnya, jangan pernah katakan sayang dan cinta. Let me be the one, let me be the one, let me be the one to tell you. It's over.